Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Khanafadana 'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah azza wa jal yang telah memberikan kepada kita segala jenis kenikmatan. Kenikmatan jasad, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, dan yang lebih besar daripada itu, kenikmatan berupa Islam, berupa iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita izin untuk bisa berkumpul, bertatap muka, bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di salah satu masjid dari masjid-masjidnya. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan barokah pada tempat ini dan yang hadir padanya. Khafidina azzakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Rabi' Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama zaman sekarang yang dijadikan sebagai rujukan oleh semua ulama sedunia. Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Risalah yang berjudul Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Kitab ini menjelaskan tentang hadis-hadis. Di sini beliau membawakan sekitar 21 atau 22 hadis antara itu. Beliau membawakan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan masalah ittiba. Berkaitan dengan masalah prinsip, baik itu berupa tauhid atau berupa tamassuk bisunnah, mengikuti sunnah atau yang semisal itu. Dan juga di sini beliau menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab dan muamalah. Intinya, kitab ini juga membahas setidaknya salah satu bagian dari bagian-bagian akhlakul karimah. Di sini akan dibawakan prinsip tauhid. Tauhid itu merupakan bentuk akhlak kita kepada Allah. Di sini juga akan dibahas tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah. Itu juga merupakan bentuk akhlak kita kepada Allah. Di sini juga akan dibahas tentang adab-adab dengan sesama hamba. Tidak boleh zalim, ya. Kemudian tidak boleh melakukan perkara-perkara yang haram atau yang semisal itu. Nah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa menyelesaikan risalah ini. Dan beliau akan membuka risalah ini dengan hadis yang pertama yang menjelaskan tentang prinsip atau metode dalam berdakwah ilallah. Metode dalam mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis hafizahullah, muqaddimatun, pendahuluan. Kalau isyak kedengaran adzan penduduk, matayib. Pendahuluan. Beliau mengatakan, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita minta bantuan kepada Allah dan kita meminta ampunan dari Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal, kejelekan hawa nafsu kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Amma ba'd, adapun setelah itu. Fahadihi ahadithu syarifatun. Dalam kitab ini akan disebutkan hadith-hadith yang mulia. Zatu mawadi' azimatin. Hadith-hadith yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Ikhtartuha min ahadith man utiya jawami'ul kalim. Saya memilih beberapa hadis-hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam yang termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang mencakup, yakni sebuah ucapan atau sebuah hadis yang lafadznya atau kalimatnya sedikit singkat tapi maknanya padat, ya. Itu namanya jawami'ul kalim, singkat padat. Yakni hadis yang akan beliau bawa di sini itu bukan hadis-hadis yang panjang, tapi hadis yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas tapi maknanya luas. Maknanya luas. Walladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis-hadis ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsu, tetapi beliau berucap dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha ma yad'u ila tauhidillah. Di antara hadis yang akan saya sampaikan dalam kitab ini itu ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang tauhid. wa ifradihi bil ibadah wa ikhlasid dini lahu. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ini di antara jenis hadis dalam kitab ini. Ada yang membahas tentang seputar tauhid. Wa minha ma yuhadziru minasyirki. Dan di antara hadis yang akan saya sebutkan itu ada yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Wal bid'ah, bahaya bid'ah. Wal ma'asi al mubiqat, dan bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan yang menghancurkan amalan seseorang. Sudah ada? Tayyib. Adapun penjelasan beliau yang selanjutnya tentang pendahuluan kitab ini, insyaallah ta'ala akan kita bahas dan akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya dari ucapan saya maka datangnya dari ana sendiri dan dari syaitan, dan ana bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.